akhir waktu di alam arwah. Ditanyaku Allah, naha kami teh Pangeran Aranjeun? Arwah teh ngajawab, leres Gusti. Gusti teh Pangeran Abdi Sadaya. Harita arwah teh janji ka Allah, firman maneh bakal dipindahkeun ka alam langgeng, alam anu penuh kenikmatan, Mang Juli dekat nikmatan. Tapi sameme kalam langgeng, bakal diuji heula kalam coba nyaeta alam dunya, samemeh manusia nincak ke alam dunya. Asup heula kalam arham, nyaeta alam kandungan indung. Pada umumna lilana teh salapan bulan kalawan dibere bekal. Papasten rejeki jodoh jeung maut, lamun geus kaluar ti alam arham atanapi alam kandungan, ku Allah teu buru-buru diuji, dibere tempo mun lalaki 15 taun, mun awewe 8 taun, kumaha kakuatan jasmanina. Manusia di dunia dicoba, diuji ku rupa-rupa. Aya ku kabeungharan, kamiskinan, kapinteran, jeung sajabana. Supaya manusia lulus tina cobaan, nyaeta ujian. Firman Allah pake pedoman ti kami, sabagian manusia tengah gunakeun akalna, padahal manusia dibere ilmu ku Allah. Ngan hiji anu teu dibere ka manusia, nyaeta maut, eta mah rahasia Allah. Eta mah rahasia tembong. Ah. anu kudu dibaca ti heula nya eta alam semesta. Baca dua jalur, hiji Quran, dua alam semesta. Baca tepi kayakin yen dunya teh Mang Juli aya anu ngadamelna. Tuluy nekadkeun yen Allah teh aya anu maha agung, anu maha welas, anu maha asih, tepi ka aya 20 sifat Allah. Keura ngatur manusia di dunia ieu, pahaji dimyati. Allah ngadamel makhluk, nyaeta supaya manusia selamat di dunia jeung di akhirat. Nya Allah mere petunjuk, nya eta Al-Qur'an. Keur ngajelaskeun Qur'an jeung eusina, jeung eusina. Ya Allah teh ngadamel utusannya eta rasul, naon anu dilampahkeun ku rasul eta teh. Eusi anu aya dina kandungan Qur'an, supaya manusia selamat dunia akhirat dina ngalaksanakeun nganu tilu tadi. Allah bakal nyana perhitungan ka manusia. Perhitungan akhirnya eta disebutna poe kiamat. Alam nu bakal kasoran, urang hirup bakal nyorang 13 alam. Hiji alam dunya, dua alam kubur, tilu alam bas, opat alam masyar, lima alam amal, genep alam uriji, tujuh alam kiam, kadalapan alam soal, salapan alam hisam, kasapuluh alam mizan, kasablas alam Siratul Mustaqim, 12-13 alam sorga jeung neraka. Dunya teh alam cobaan, anu pasti maot teh bakal datang. Tuluy nincak alam kubur, di kubur teh nunggu waktu. Mangsana datang alam baan, udang tina jero kubur. Tuluy manusia kalamasya, bakal kumpul mengjuli kabeh bingung. Ngincakana dikumpulkan sakabe amama tuluy alam urji manusia dijajarkan nincakna mayunan ka maha suci anu kadalapan nyaeta alam soal catatan sakabeh amal ieu anu pangpentingna nyaeta alam hisab. Alam hisab alam perhitungan moal bohong kabeh jasmani pada nyarita keur waktu hirup di dunia. Tuluy ninca alami jang nyaeta alam timbangan aduh didinya manusia bakal ngerasa hanjakal taya hartina timbangan goreng jeng hade loba mana diantara anu dua untung lamun loba hadena rugi mun loba gorengna mun geus bere manusia bakal nyukang nyukang dina siratal mustaqim mieling kalam dunya pajidim yati sirotol mustaqim anu bakal mere kapastian kamana manusia teh bakal ngaji. Duh Gusti nedak pitu 12 jeung 13 alam sorga jeung neraka tinggal pilih bae dulur kamana kapalai teh ieu teh rukun iman nyatana teu percaya kupur hukumna manusia lamun geus iman tuluy ngucapkeun syahadat dibarengan ku pagawean hate ku kayakinan tapi sabalikna ngucapkeun teu dibarengan ku kayakinan tetep teu aya hartina ngucapkeun teu dibarengan ku kayakinan pajidim yati tetep teu aya hartina.